Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي hadi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adani Allahu wa iyyakum minan nar wa muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum ajma'in. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu tafsir dari surat Al-Kahfi, yang mana kita sudah sampai pada ayat yang ke-28 dan akan masuk kepada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-29. Masih ada sedikit yang perlu kita sampaikan dari ayat yang ke-28. Ayat ke-28 yaitu firman Allah Subhanahu wa taala: wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatad dunya turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Dan sabarlah, sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru Rabb mereka bil ghadati wal 'ashi, pada pagi hari dan petang hari mereka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Ini pembahasan kita pada malam hari ini atau pada penggalan ini. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Janganlah kedua matamu, kedua pandanganmu, kepandanganmu berpaling dari mereka dalam keadaan engkau mengharapkan perhiasan dari kehidupan dunia ini. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, qala ta'ala, wala tuti' man awfalna qalbahu an dhikrina. Baik, atau sebelumnya, wa qawluhu wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka, karena engkau mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Ya'ni la tatajawazu aynaka an ha'ula'i sadatil kiram turidu zinatal hayatid dunya. Yaitu jangan berpaling, jangan melampaui kedua pandanganmu dari mereka. Yaitu berpaling dari mereka. Mereka orang-orang yang mulia, dalam rangka karena engkau mengharapkan kehidupan dunia. Bal ij'al nadraka ilaihim daiman wa suhbataka lahum daiman. Bahkan jadikanlah pandanganmu hanya kepada mereka saja seterusnya, dan persahabatanmu juga dengan bersama mereka, ya, seterusnya. Ya. Kenapa? Karena apa yang mereka lakukan? Jadi berzikir kepada Allah, berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hari, sepanjang petang. Tanpa mengharapkan, tidak mengharapkan kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du aynak, maka jangan berpaling pandanganmu dari mereka. Kama fi qawlihi ta'ala. Isyaratan ila anna Rasul sallallahu alaihi wasallam law faraquhu wa faraquhum limaslahatin diniyatin lam yadkhul fi hadan nahi. Ya, dan di sini juga ada isyarat. Kalau di situ ada maslahat diniyah, maslahat agama, ya, di dalam meninggalkan mereka, maka tidak termasuk dalam larangan. Ya, maslahat yang lebih besar. Tapi ketika tidak ada maslahat, apalagi yang diinginkan adalah maslahat duniawiyah, maslahat yang fana, yang hanya sementara. Ya, meninggalkan mereka yang tidaklah mereka menyeru Allah, berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah sepanjang hari, sepanjang petang, melainkan karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan sampai kita berpaling dari mereka. Qala wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina. Yani an dhikrihi iyana aw an dhikril ladzi anzalna. Dan janganlah engkau mentaati siapa yang kami palingkan hatinya, yang kami lalaikan hatinya dari dzikir. Dari dzikir kami, yaitu dari berzikir kepada kami, atau az-zikir yang kami turunkan, yaitu Al-Quran. Fa'alal awwal yakunul muradu al-insan alladhi yadhkurullaha bilisanihi duna qalbih. Fa'alal awwal, yaitu mereka yang lalai, dilalaikan Allah dari zikir kepada Allah, yaitu yang dimaksudkan adalah mereka manusia yang mereka berzikir kepada Allah dengan lisannya tanpa hatinya. Ya. Berzikir dengan lisannya tanpa hatinya. Wa ala tsani yaqulul murad ar-rajul alladhi aghfala Allahu qalbahu 'anil Qur'an. Berdasarkan, ya, penafsiran yang kedua, Maka dimaksudkan adalah seseorang yang Allah lalaikan hatinya dari Al-Quran. Falam yarfa bihi ra'san wa lam yara fi mukhalafatihi ba'sa. Ya. Dia tidak mengangkat kepalanya terhadap Al-Quran. Dia tidak mau tunduk kepada Al-Quran. Dan dia tidak menganggap bahwasannya menyisi Al-Quran itu ya adalah perkara yang besar. Dia tidak menganggap mengapa. Tidak apa-apa baginya untuk menyelisih Al-Quran. Ya, maka orang seperti ini jangan ditaati. Orang seperti ini jangan dituruti, jangan diikuti. Qauluhu ta'ala wa taba'a hawa ay matahwahu nafsuh. Ya, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa taba'a hawa, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Dilalaikan dari Allah dari berzikir. Dilalaikan dari Allah dari Al-Qur'an, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu ay sya'nuhu furta ay munfaritan alaihi dha'ian. Dan keadaan dirinya adalah furta, yaitu sia-sia. Tamdil ayyamu wal layali wa la yantafi bi syai'. Hari demi hari, malam demi malam bermalu, dan dia tidak bisa mengambil manfaat pun dari satu apapun. Ya. Sia-sia kehidupannya. Sia-sia waktu-waktunya untuk perkara yang tidak jelas, untuk perkara yang tidak bermanfaat bagi dia untuk kehidupan akhirat. Wa fi hadhil ayah isyaratun ila ahammiyati huduril qalbi inda dzikrillah. Maka pada ayat ini terdapat isyarat, isyarat tentang pentingnya kehadiran hati ketika berzikir kepada Allah. Yaitu seorang itu ketika dia berzikir kepada Allah, bukan hanya sekedar lisannya saja yang mengucap, tapi hatinya lalai dari apa yang dia ucapkan, dari apa yang dia lafadzkan. Bukan demikian. Terus apa manfaatnya ketika itu? Ya. Tapi ketika dia mengucap zikir-zikir kepada Allah, ya, hatinya pun hadir, ada, ya, hatinya pun, ya, ketika itu hadir tentang makna-makna apa yang dia ucapkan. Wa anna al-insana alladhi yadhkurullaha bilisanihi la biqalbihi tunza'ul barakatu min a'malihi wa awqatihi hatta yakuna amruhu furta 'alayhi tajiduhu yabqa sa'atu at-tawilah wa lam yahsul syai'a. Dan bahwasanya seseorang yang dia berzikir kepada Allah dengan lisannya tapi tidak dengan hatinya akan diangkat, akan dicabut barokah itu dari dirinya, akan dicabut barokah itu dari amalan-amalannya, dari waktu-waktunya, sampai urusannya pun urusan yang sia-sia saja baginya. Ya. Engkau dapatkan padanya berlalu waktu-waktu yang panjang tapi dia tidak mendapatkan dan tidak menghasilkan apa-apa. Walakin law kana amruhu ma Allah la hasalat lahul barakah fi jami'i a'malihi. Akan tetapi kalau urusannya dia, perkara-perkara dirinya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, dia selalu mengingat Allah dengan hati dan lisannya, bukan hanya sekedar dengan lisannya saja, maka hasalat lahul barakah fi jami'i a'malihi. Dia akan mendapatkan barakah pada segenap amalannya. Qala. Taib. Itu tadi penafsiran dari ayat yang ke-28. Qala. Qala Allah Ta'ala. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Innal ladina amanu wa amilu salihat inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-30 dari surat Al-Kahfi. Allah subhanahu wa ta'ala firman yang artinya, katakanlah wahai Rasul, al-haqqu min rabbikum, al-haq itu dari Rabb kalian. Maka barang siapa yang ingin beriman, maka dia berimanlah. Barang siapa yang ingin kafir, maka kafirlah. Sungguhnya kami telah menyiapkan bagi orang-orang yang zalim, ya, neraka. Naran ahata biha suradiquha. Naran ahata bihim suradiquha. Yang gejolak dari api neraka itu mengepung mereka. Wa iyastaghithu yughasu bima'in kalmahli yashwil wujuh. Kalmuhli yashwil wujuh. Kalau mereka, yaitu penduduk neraka itu, meminta minum, mereka akan diberikan minuman dari air yang seperti besi yang mendidih, yang membakar wajah-wajah. Bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Sungguhnya itu adalah minuman, sejelek-jelek minuman dan sejelek seburuk-buruknya tempat beristirahat. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala fi tafsir hatainil ayatain. Qauluhu taala wa qul. Firman Allah Subhanahu wa taala wa qul, katakanlah. Al-khitab lir rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ay kulha mu'linan, yaitu katakanlah dengan lantang, al-haqqu min rabbikum, al-haq kebenaran itu adalah dari Rabb kalian, la min ghairihi, tidak dari yang lainnya, tidak dari selain Allah. Fala tatlubul haqqa min tariqi ghairi tariqillahi azza wa jal, maka janganlah kalian mencari al-haq kebenaran itu dari jalan selain dari jalan Allah Azza wa Jal. Li'anna al-haqqa min indillah. Karena al-haq kebenaran itu adalah dari Allah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang hendak beriman maka berimanlah. Barang siapa yang hendak kafir maka kafirlah. Ya. Wal amru fi qawlihi falyakfur litahdid. Walaysa lil ibahah, bal huwa ditahdid. perintah falyakfur pada firman Allah falyakfur, maka kafirlah. Barang siapa yang hendak kafir, maka kafirlah. Ya, ini bukan dalam rangka pembolehan bahwasanya orang itu boleh kafir, tapi ini adalah sebagai ancaman. Ya, artinya kalau dia mau kafir, ya kafir, tapi dia siap dengan konsekuensinya, sebagaimana yang disebutkan, ya, setelah ayat ini, ya, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah menyiapkan balasan bagi orang-orang yang zalim. Ya, kalau kamu mau jalan itu, ya lakukanlah. Itu konsekuensinya, itu risiko yang kamu dapatkan. Jangan salahkan siapa-siapa. Salahkan dirimu yang telah memilih jalan yang keliru. Ya. Litahdid walaysa lil ibahah. Ya. Firman Allah falyakfur, maka kafirlah. Barang siapa yang hendak kafir, kafirlah. Ini adalah sebagai bentuk ancaman, sekali lagi. Bukan bentuk pembolehan. Kama yuhaddidul insanu ghairahu fayaqul in kunta sadiqan faf'al kadza. Sebagaimana seorang mengatakan kepada yang lain, kalau engkau benar, ya lakukan saja. Ya. Tapi ingat bahwasanya setiap apa yang kita lakukan itu ada konsekuensi, akibat dari apa yang kita lakukan. Wa yadullu alaihi qauluhu ta'ala ba'dah. Dan yang menunjukkan bahwasanya ini adalah ancaman adalah firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, inna a'tadna lidh-dhalimin naran ahata biha suradiquha. Sungguhnya kami telah menyiapkan bagi orang-orang yang zalim tersebut naran, neraka, ahata bihim suradiquha, yang gejolak dari api neraka itu mengelilingi mereka. Ini risikonya. Mau kafir ya terserah kamu, tapi ini risikonya. Ini tanggung jawabmu. Ini yang akan kamu tanggung akibatnya nanti. Ya, kamu akan dijebloskan ke dalam api neraka yang akan mengelilingi kamu, yang kamu tidak akan mungkin keluar darinya. Ya. Ini. Ya ni man kafara falahun naru qad iddat. Ya, ini barang siapa yang kafir, maka dia akan mendapatkan neraka yang telah disiapkan. Wa qawluhu adh-dhalimin al-muradu bihi al-kafirin. Dan firman Allah Subhanahu wa taala adh-dhalimin, yaitu al-kafirin, orang-orang yang kafir. Ya, wal-muradu bihi al-kafirun. Wa dalilu ala hadza qawluhu falyaghfur. Ya, dan dalilnya adalah firman-Nya falyaghfur, maka kafirlah dia. Ya. Fa in qala qa'ilun halil kufru yusamma dzulman? Kalau ada yang bertanya apakah kekufuran itu dinamakan kedzaliman? Fa jawab na'am. Maka jawabnya adalah iya. Sebagaimana kama qala Allah Ta'ala wal kafiruna humudz dzalimun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, wal kafiruna humud dzalimun, dan orang-orang kafir itulah mereka orang-orang yang zalim. Ya, setiap kekufuran jelas itu adalah bentuk kedzaliman, bahkan termasuk kedzaliman yang paling besar. Ya, tapi jelas juga bahwasanya tidak setiap bentuk kedzaliman itu adalah bentuk kekufuran. Ya, sesuai dengan tingkatannya. Wala ahada adlam mimman kafara billah aw ja'ala ma'ahu syarikan wa huwa alladhi khalaqahu wa amadahu wa a'adda. Tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang kufur terhadap Allah atau yang menjadikan bagi Allah tandingan sementara Allah yang telah menciptakannya. Qauluhu ahata bihim ay bi ahli an-nar suradiquha. ay ma haulaha, yakni annan nara qad ahatat bihim fala yumkin an yafirru anha yaminan wala shimalan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ahata bihim ay bi ahli nari suradiquha ay ma haulaha, yaitu apa yang ada di sekitar api neraka itu telah mengepung mereka, ya, bahwasanya neraka mengepung ahli nar, ya, bawah, atas, samping, kiri, samping, kanan, depan, belakang, mereka terkepung api neraka. Maka tidak ada, tidak akan mungkin, ya, mereka akan bisa lari dari adab api neraka tersebut, yaminan wala shimalan, ke kanan atau ke kiri atau kemana saja, mereka tidak akan mungkin lari karena mereka sudah terkepung. Ya, ini dahsyatnya adab api neraka. Wa qawluhu wa iyastagithu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqa. Dan kalau mereka meminta minuman, mereka akan diberikan minuman dari air yang mendidih seperti besi yang mendidih, yaswil wujuh, yang akan membakar wajah-wajah mereka. Sungguh itu sejelek-jelek minuman dan seburuk-buruk tempat beristirahat. Ya'ni anna ahlan nar idha atashu atashan syadidan wadhalika bi'akli zakum au bi'ghairi dhalik ughithu bihadal ma', yaitu ahlun nar, penduduk api neraka, ketika mereka haus dengan kehausan yang sangat, ya, yang dahsyat, yang disebabkan ketika mereka memakan buah zakum, buahnya api neraka, yang justru akan menambah haus yang sangat, ya, layuk ni minjo, yang tidak akan mengenyangkan dari rasa laparnya. Mereka diberikan minuman dari air yang seperti ini, kal muhli, seperti besi yang mendidih, yakunu ka akri zaid, yani tafallahu al khasir fi asfalihi, ya, seperti endapan minyak, endapan minyak bagian bawahnya, atau yang misal itu, ya, au ma asbaha dhalika mimma huwa mandarun karih, perkara dari hal-hal yang tidak disukai, wala taqbaluhun nufus, yang tidak, ya, diterima oleh jiwa-jiwa. Siapa yang mau, ya, bagian endapan minyak yang panas mendidih menjijikkan hitam, ya, yang justru tidak menghilangkan haus, justru akan memadaratkan. Tapi ini yang akan mereka terima. Kama qala ta'ala wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuh. Aika sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuh. Ya, yaitu mereka akan diberi minuman dari air nanah, waliyadzubillah, ya, dia telan air yang seperti nanah tersebut dan hampir-hampir dia tidak bisa melakukannya, ya, yashwil wujuh idza qaruba minha shawaha wa tasaqatat wal iyad billah min shiddati fihi hadzal ma', ya, ketika sudah didekatkan air itu, maka air itu akan membakar dan menghanguskan wajah-wajahnya, melelehkan wajahnya, wal iyad billah, ya, disebabkan dari panasnya air tersebut. Wa idza wasala ila am'aihim qata'aha kama qalla jalla wa ala wasuqu ma'an hamima faqatta'a am'aahum. Dan kalau sampai ke dalam usus-usus mereka qata'aha, maka air yang mereka minum tersebut akan mencerai-berai, memotong-motong usus-usus mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, wasuqu ma'an, mereka diberikan minum dari air yang panas. Faqatta'a am'aahum, yang akan memotong-motong, mencerai-beraikan, memburaikan usus-usus mereka. Wa ma a'dhama al-waja' wal alam fi man taqatta'a am'ahu min ad-dakhil. Sungguh dahsyat rasa sakit, sungguh dahsyat kepedihan yang dialami oleh seseorang yang usus-ususnya terpotong-potong dari dalam tubuhnya. Lakin ma'adhalika tuqatta'u wa tu'adu kal jurud. Akan tetapi dalam keadaan demikian, akan dipotong-potong dan akan dikembalikan seperti semula, seperti kulit-kulit mereka. Kullama nabijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadukul azab. Setiap kali matang kulit-kulit mereka, setiap kali hangus kulit-kulit mereka, terbakar api neraka. Badalnahum juludan ghairaha, maka kata Allah, maka akan kami gantikan kulit-kulit selainnya, artinya digantikan dengan kulit yang baru. Dalam rangka apa? Liyadukul azab, agar mereka merasakan azab yang sangat pedih tersebut. Allahu Akbar, Subhanal Qadir ala kulli syai. Maha besar Allah, maha suci Al-Qadir, yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa bilahdah yakunu hadha syai' mutatabi'an. Kullama nadajat buddilu wa kullama taqatta'atil am'a'u fa innaha tusalu bisur'ah. Dan dalam sekejap itu terus menerus terjadi seperti itu. Setiap matang kulitnya selalu diganti, setiap terpotong-potong ususnya selalu disambung, sehingga adab itu tidak berhenti terhadap mereka. Qauluhu bi'tsas syarab, hadza qadhun wa dhammun li hadzihi syarab, merupakan celaan dan cercaan terhadap minuman ini. Yaitu sejelek-jelek minuman. Wa bi'tsa fi'lun madin li insya'id dam. Bi'tsa adalah fi'il madi untuk menunjukkan celaan. Wa qawluhu sa'at murtafaqa ay wa qabuha murtafaqaha wal irtifaq biha. Yaitu sangat jelek tempat beristirahatnya. Tempat yang jelek untuk digunakan untuk beristirahat. Wal murtafaq ma yartafiqu bihil insan, dan al murtafaq adalah segala sesuatu yang dijadikan tempat peristirahatan. Qad yakunu hasanan wa qad yakunu sayyian, terkadang baik terkadang jelek. Fa fil jannah wa hasunat murtafaqa, di dalam surga wa hasunat murtafaqa, tempat peristirahatan yang baik. Wafinar wasaat murtafaqo, adapun di dalam neraka merupakan tempat peristirahatan yang jelek. Qala innal ladina amanu wa amilu salihat Inna lanudhi'u ajra man ahsana amala. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kami tidak akan, sungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala mereka yang melakukan amalannya dengan baik. Hadza min uslubil Qur'an. Ini merupakan uslub cara Al-Qur'an. Fa inna Allah azza wa jalla idza dzakara ahlan nar dzakara ahlal jannah. Allah Subhanahu wa taala kalau menyebutkan tentang ahli neraka, penduduk neraka, maka Allah sebutkan juga tentang penduduk surga. Ya. Wa hadza min ma'ani qawlihi masania. Ai tusna fihi al-ma'ani wal ahwal wal awsaf liyakuna al-insan jami'an bainal khafi war raja' fi siyarihi fi sayrihi ila rabbih. Yaitu diulang-ulang padanya makna-makna, keadaan-keadaan, sifat-sifat, sehingga seorang itu selalu terkumpul padanya antara al-khauf, rasa takut, dan raja, rasa mengharap di dalam perjalanannya menuju Rabbnya. Qala ta'ala innal ladina amanu wa amilus salihat. Firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Qad sabaqal kalam fi ma'na hadhil ayah. Ya, telah berlalu makna dari ayat yang seperti ini. Qala innal ladina ajra man ahsana amala. Sungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan amalan seorang yang beramal dengan amalan yang baik. Walam yaqul inna lanudhi'u ajrahum. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan sungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala-pahala mereka. Walakin qala ta'ala ajra man ahsana amala. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan ajra, pahala dari mereka yang beramal dengan amalan yang baik. Wa dzalika libayanil illa fi thawabi haula wa huwa annahum ahsanul amal. Yang demikian itu adalah untuk menjelaskan sebab kenapa mereka mendapatkan pahala, yaitu dikarenakan mereka beramal dengan amalan yang baik. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan dari al-ihsan, kebaikan, itu adalah al-ihsan, kebaikan? Hadza min al-wajhi al-ma'nawi. Ini dari sisi maknawi. Wa minal wajhil lafzi an takuna ru'usul ayah mutawafiqah wa mutatabiqah. Dan dari sisi ya lafadznya, agar ujung-ujung ayat itu sesuai dengan yang sebelumnya, ya, murtafaqa, hasana, atau amala, selalu diakhiri dengan fathah, fathatain, selalu diakhiri dengan fathatain. Ya, karena kalau dikatakan inna lanudhi'u ajrahum, tidak sesuai ya ujung-ujung ayatnya. Qala wa bimadha yakunu l'ihsanu fil amal, yakunu bi amrain. Dengan apa al-ihsan itu terjadi dalam amalan? Kapan amalan disebut dengan ihsan? Ya, kalau terpenuhi dua syarat. Yang pertama, al-ikhlasu lillahi azza wa jal. Yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Astani al-mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la yakhfa ma fil ayatil karimah minal hathi ala ihsanil amal. Ya, dan sangat jelas dari ayat yang mulia ini, dari anjuran untuk memperbaiki amalan-amalan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.